Iya kepingin, cuma yang gak kepingin iku aku saiki. Terus karepmu ya apa? Aku njaluk donga sampeyan ae, Mbah. Aku lek duit donga koyo sampeyan, apa ae tak suding kok dadi emas. Marek cerdas. Jare Sunan Bonang, abot nah kon lek kepingin iso ngono. Masih abot tak lakoni, Mbah. Tak kuat kon, kuat. Tak tekati. Apa to kaya ngopo tak lakoni. Oh. Iya, kon lek kepengin iso ngono poso 3 taun. Riyadhah tirakat zikir kon wiridan nang pinggir kali kene. Masyaallah. Iki bisane apa jenenge? Oh, tanggung sari. Dilakoni temen. 3 tahun lek poso, mikir wiridan tirakat nang pinggir kali. Lulus, lolos. Mangkane terus digelari Sunan Kali Jogo. Lek wong Tanjung Sari lho gak tau poso, gak tau riyadhah, gak tau tirakat, gak tau wiridan, males dzikir, sing cocok yo dijuluki Sunan Jogo Kali. Dadi gaweane lek gak mancing yo ngising. Nah makanya ibu-ibu lek anak-anaknya pengen mulia derajate, anaknya yo dididik riyadhah, wong tuwae yo melu riyadhah. Ojo kalah karo petik babon. Mung petik babon iku lho Bu, kepengin anaknya dadi tirakat kok dhekne. Babon itu begitu ngendok ya, ndoke metu plunyu. Dene nyawang ndoke iku kaget. Ya kok ngene anakku? Nang ndi sikile? Ya apa nek mlaku? Angkat duwe ndas ya. Kanok cucuke ya apa nek mangan? Makane begitu weruh ndoke ngono iku. Dene kaget babone terus ngomong, kok. Gak cocok. Kok. Gak cocok. Kok gak cocok. Sopo ngomong persismu? Makasih. Sama-sama. Iki kudu cocok kambe aku yang kudu ana sayape, kudu ana sikile, kudu ana sirahe, kudu ana mripate. Tak tirakatane. Lah ngono. Mangkane terus anggreng niku dalam rangka tirakat. Tonton petik babon niku lek pas anggreng. Poso. Mangane luarang-arang. Mudun teko petarangan yo cuma lek wayah buka ambek sahur. Lah selama anggrem nang petarangan zikir kene. Krungumu ae lak ngene. Niku asline zikir. Uzkurullah. Ndak men lek gak percaya yo. Ana petik babon nanggrem iku demek ana nduk ngarepe. Lah kupingmu pekno nang cucuke. Rungokno zikir. Nek wis totol ambek dikabruk jebret. Mesti metu zikire. Ya Allah. Mangane lek tepak wayah anggrem iku babone pinter, gelem riyadhah, zikir, gelem tirakat, ngono iku poso netese buntas. Neng api-api anaknya burus-burus sehat-sehat. Tapi ya, petik babon wayah anggrem nang bento, genteng. Gak gelem zikir, gak gelem poso. Mudan-mudun teko petarangan nang mongan mangan. Titenono lak dirubung gurem. Lek dirubung gurem iki ndoke akeh bungkere, akeh kopiore. Wayang renang mudan mudun mongan mangan gak poso. Woi wayahe poso kaya sing pertama mau lepak mudun ngelek panganan ya diuber karo jagung gak gelem dekne melawayu prei mas poso kok. Bisa diuber ya ambek jagung mbleber tembok dukuri lo dicolot padahal nek lumrahe lo ndak iso dekne mencolot sak mono dukure Tapi lek pas angger iso sakti babon. Tembok tukur bleber. Kek ngomong, aku enggak mau ternoda. Babon wae angger kok genteng. Wis mangan mangan gak kelemposo. Digudut jago, diumeti wer-wer pokoknya malah dioba-oba no ter-ter kekok babon gatel yu nanti tenono ngondoknya laka sing kopi raka sing bunker. Nah, mulanya kula penjenengan ini ora patek ahli tirakat, ora patek ahli rialto, ayo nyambung nang piantun-piantun sing ahli rialto. Jenengan ngertos wet nggih? Subhanallah, wong kene iki butek-butek ya. Jenengan ngertos wit? Nggih. Tak takoni wit jane cara Bojonegoro nggih kula mriku pohon namanya. Nah, cara Tanjungsari ya wit ngono. Ayo aku takon jawaban, wit iku wonten oyote napa mboten? Oyote ten pundi? Wis suwe, Bro. Oyote kependem lemah. Lah ngoten nggih? Nggih. Wah, iki pelajaran sing luar biasa. Tapi lah ana oyote sih. Umpama enggak ana oyote, ya apa nasibe wit? Mati. Sehingga pohon itu bisa bermodot. Bertumbuh. Asalnya kecil terus modot itu bahasa Indonesianya apa? Tumbuh. Ya iya, bermodot. Jadi tinggi, besar, daunnya rimbun, buahnya lezat, bunganya indah. Iku mergo oleh setoran teko oyot. Oyot yang bekerja keras mencari air, menembus tanah, mulai tanah jemek, tanah berpasir, tanah yang keras, bahkan tanah yang membatu. Akhirnya perjuangannya oyot itu pohon tadi iso ngerumboko. Ngerti ngerumboko? Ora ngerti ya wis. Iso berkembang kaya ngono iku. Lha iku gambarane kula sampeyan karo para leluhur, para pejuang sing wis do pindah ten alam barzah, jasate kependem lemah. Yen nek pengen ngrembaka uripmu manfaat lan barokah, kudu gelem nyambung karo sing wis kependem lemah jasate. Jenenge wasilah ngeten niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ana wong urip nang donya kok ora gelem nyambung karo leluhure sing wis do kependem lemah jasate, kuwi ibarat ana wit gak gelem nyambung karo oyot, mesti wite garing. Nggih napa mboten? Nggih. Wong urip nang donya kok gak tau kirim donga, gak tau wasilah ndongakno nang gone bapakne, makne, mbae, buyute sing wis kapundhut, wis pindah urip nang alam barzah iki kok yo garing nasibe. Garing uripe. Mbo paham buka pokoke tak omongno. Nah, niku lho hebate para ulama. Mergo kaya oyot perjuangane ikhlas. Mangkane kuat. Niku lho yakin yo. Indonesia iki tumbale kuat, jimate kuat. Sopo kate ngrongrong Ahlussunnah wal Jamaah ning Indonesia? Wis to cures dhewe-dhewe. Wong Indonesia iku setiap 2 km ya ana makame wali, setiap 2 km ana makame wali. Para wali ten alam barzah iki ndongakno anak putune sing sek ten donya niki. Lah meneh ora ngandel nang nyusul mrono.